Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله kembali kita akan pelajari dari kitab Mulakhas masih di halaman 21 penjelasan tentang istilah al-masdar, kesimpulan dari yang telah kita pelajari bahwasanya al-masdar adalah isim yang menunjukkan atas makna. Ini isim yang memiliki arti dan terbebaskan dari waktu. Jadi tidak ada hubungannya dengan waktu. Dan masdar ini tersusun dari huruf-huruf yang ada pada fi'il. Jadi masdar ini terambil dari huruf-huruf apa? Fi'il. Seperti yang sudah kita sampaikan, lafaz huduran. Huduran ini masdar terambil dari huruf-huruf fi'il yaitu hadar. Nah, tulu'an. Ini tulu'an termasuk masdar terambil dari huruf-huruf fi'il qala'a. Qa, lam, ain. Itu yang ada pada fi'ilnya dan disebutkan pada masdarnya. Begitu pula sudah kita pelajari bahwasanya masdar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah masdar sharih. Masdar sharih ini masdar yang pada tasrifan nomor 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian masdar. Itu dikatakan masdar sharih. Lafadznya jelas. Lafadznya terambil dari lafadz fi'ilnya, gamblang. Sorry, itu jelas, gamblang. Seperti contohnya sudah disebutkan, huduran, tulu'an, namanya masdarun sharihun. Begitu pula kita sudah masuki jenis masdar yang kedua, itu masdarun mu'awwal. Masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal. Itu masdar yang ditakwil, yang ditafsir dari an dengan fi'ilnya atau anna isimnya dan khobarnya. Dan yang sudah kita pelajari adalah an dengan fi'ilnya. Jadi kalau kita dapati ya, kalau kita dapati ada an kemudian fi'il mudhari, maka ini bisa ditakwil ke dalam bentuk masdar sharih. Bisa dirubah, bisa ditafsir ke dalam masdar sharih. Seperti contoh yang sudah kita pelajari, arju an tahduro. Arju an tahduro. Aku berharap untuk engkau datang. Arju, aku berharap an untuk tahduro, engkau datang. Di situ ada an dan fi'il mudhari, yaitu tahduro. Bisa dipahami? Lah, an tahduro ini itu bisa dirubah ke dalam bentuk masdar sharih. Sehingga an tahduro dikatakan masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal. Lalu bagaimana caranya? Caranya kita kembalikan ke lafaz dasarnya. Cerita hudura, lafaz dasarnya apa? Yakni fil madinya apa, fil mudorenya apa, masdarnya apa. Plus, jadi antahduro ini fi'il madinya adalah hadoro. Hadoro. Fi'il mudorenya yahduru. Hadoro yahduru. Bisa dipahami apa sampai di sini? Baik. Masdarnya huduran. Hadoro yahduru huduran. Baik. Di sini antahduro. Kenapa tidak tahduru? Nah, karena ada an. Huruf an ini yang menjadikan fi'il mudhari dibaca tak fathah atau nasab huruf terakhirnya tadi. Yang tadinya tahduru ada an jadi an tahduro. Sudah kami? Baik. Kenapa tadi yahduru sekarang jadi tahdur? Pakai tak. Nah, ini menunjukkan taknya ini adalah anta. Yaitukah kamu. Kamu seorang laki-laki. Contoh? Ya. Sehingga dari sini kita bisa melihat. Ya, bisa melihat. Dari antah duro ke dalam bentuk masdar sorry. Atau biar lebih jelas. Saya tulis di bawah tulis. Ya, biar benar. Pengulangan dari kemarin. Arju an tahduro. An tahduro an ini yang menjadikan fi'il mudhari'nya di fathah huruf terakhir. An tahduro. Aku berharap untuk engkau datang. Berarti di sini engkau taknya ini menunjukkan yang datang apa? Anta, kamu seorang laki-laki. Nah, bentuk ini dikatakan masdarun mu'awwal. Dikatakan masdar mu'awwal. Kenapa dikatakan masdar mu'awwal? Karena ini bisa dipindah atau dirubah menjadi masdar sharif. Masdar sharif berarti tasrif nomor berapa tadi? Tasrif nomor 3. Masdar sharif tasrif nomor 3. Bagaimana untuk mengetahuinya? Ya, kita kembalikan ke dasarnya. Hadoro terus ya. Ya dulu terus huduran. Huduran. Hadoro ya dulu huduran. Lupa dari sorinya. Huduran. Lalu bagaimana cara merubahnya? Cara merubahnya berarti arju. Apa dia arju? Aku berharap hudur. Nah, hudur ini masukkan ke sini. Arju hudu ro antanya jadi apa? Jadi ka. Arju hudu roka. Lah ini menjadi masdar sharif. Contoh? Ini jenis masdar yang pertama dirubah dari an dengan fi'il mudhari. Nah, kita akan masuki yang berikut adalah masdar yang bentuknya apa ikhwan yang kedua? Anna isim dan khobarnya. Jadi anna isim dan khobarnya ada di halaman 22 di kitab saya. Coba kalian lihat dulu. Dalam kaidah itu ada jumlah yang sudah kita sebutkan, yaitu ada dua macam. Satu jumlah ismiyah, Yang kedua jumlah fi'liyah. Itu ada di halaman berapa? Jumlah di halaman berapa yang sudah kita sebut? 19. Jelas? Ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Paham ya? Nah, sekarang yang dibutuhkan di sini adalah jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah yang diawali dengan isim. Jumlah yang diawali dengan isim. Misalnya ada jumlah berbunyi asy-syamsu qali'atun. Itu maknanya apa? Matahari itu terbit. Asy-syamsu qali'atun, matahari terbit. Ini namanya jumlah ismiyah. Kenapa? Karena diawali dengan isim. Asy-syamsu itu adalah isim. Tanda isimnya apa? Ini kan sudah dipelajari. Apa tanda isimnya? Alif lam. Memungkinkan dimasuki alif lam, maka itu adalah isim. Paham ya? Jadi ini sudah dipelajari dulu di halaman apa yang isim? Di halaman 17. Ya, jadi kalau sudah belajar dan sudah menghafal pelajaran yang lalu, masuk ini insya Allah tidak mengalami kesulitan. Tapi ketika masuk ini kesulitan, berarti pelajaran kemarin belum dikuasai. Maka diulang kembali ya, diulang kembali. Baik. Nah, jumlah ismiyah itu tersusun. Jadi jumlah ismiyah dan jumlah diawali dengan isim. Jumlah ismiyah itu tersusun dari mubtada. Nah, ini istilah baru yang harus diingat. Mubtada dan khobar. Ini tambahannya. Jadi jumlah ismiyah, jumlah yang tersusun dari isim, diawali dengan isim, itu susunannya adalah mubtada dan khobar. Asy-syamsu thali'atun. Matahari itu terbit. Kenapa dikatakan mubtada? Mubtada itu artinya di permulaan, di awal. Mengarep. Jadi kata yang di depan itu isim, namanya ismiyah. Dan tidak lain itu adalah mubtada, karena di awal jumlah. Terus dikatakan khobar karena mengkhabarkan mubtada. Matahari terbit. Berarti terbit ini mengkhabarkan matahari. Terus matahari terbenam. Berarti terbenam mengkhabarkan matahari. Matahari gerhana. Berarti gerhana mengkhabarkan matahari. Dan mengkhabarkan itu namanya khobar. Berikutnya yang nanti akan dirubah menjadi bentuk masdar sharih dari masdar muawwal, yaitu ketika ada anna. Ada apa? Anna isim dan khobarnya. Perhatikan sekarang Pak Tulis. Anna dimasukkan kepada asy-syamsu thali'atun, itu akan mengalami perubahan. Yang tadinya asy-syamsu kemasukan anna menjadi annasy-syamsa. Thali'atun fa'atan. Annasy-syamsa thali'atun. Nah sekarang asy-syamsa karena kemasukan anna sudah rubah namanya tidak mubtada lagi. Tapi menjadi isim anna. Plus thali'atun yang tadinya khobar rubah namanya menjadi khobar anna. Nah sampai sini. Bisa ngikutin masih? anna syafsa tawari'at, isim anna khabar anna. Lah, kalau kita dapati kalau ada anna isim dan khabarnya ada pada sebuah jumlah, berarti ini bisa dirubah ke dalam bentuk masdar muawwal. Saya kasih contoh jumlahnya. Di situ atamanni, apa ya? Atamanni aku berharap, aku berangan-angan, anna syamsa, bahwasanya matahari itu apa ya? Tauliatun, aku berangan matahari terbit karena mendung terus. Lah, kalau semacam ini maka jumlah anna isim dan khobarnya ini dikatakan masdarun muaw walun. Ana syamsa tauliatun ini dikatakan masdar apa? Muawwal. Apa maksudnya? Ini bisa dirubah ke dalam bentuk masdar sharih. Bisa dirubah ke dalam bentuk masdar sharih. Masdar sharih apa tadi? Masdar yang ada di tasrifan nomor 3 dalam urutan. Mana yang akan dijadikan dasar untuk menuju ke arah masdar sharih? Kata asyams apa toli'ah? Kata toli'ah. Kenapa? Karena toli'ah ini, awas istilah baru, dikatakan isim mushtaq. Sedangkan syams itu dikatakan isim jamid. Nanti kita akan sampai dua istilah ini. Isim mushtaq dan isim jamid. Lah, yang bisa untuk dijadikan rujukan ke dalam masdar itu bukan lafaz asyams tapi toli'ah. Apa itu? Toli'ah. Berarti fi'il madinya apa? Tola'a yadlu'u tulu'an toli'un. Toli'un itu kalau mudzakkar, kalau perempuan toli'atun. Jelas? Oh, berarti harus paham ya tasrifan. Ya, untuk tasrifan memang harus paham supaya nanti tidak bingung. Jadi ini fi'il madinya apa? Tola'a, terus yad lu'u, terus tola'a yad lu'u tulu'an. Isim fi'ilnya tali'un, mu'anasnya tali'atun. Paham? Berarti sudah ketemu sekarang ini bentuk masdar sharihnya. Menjadi apa ya? Atamanni apa? Tulu. Jelas? Atamani tulu'a apa? Asyams. Kita sambung. Atamani tulu'a syamsi. Ini yang dikatakan masdar sharih. Jadi anna syamsa tulu'a menjadi tulu'a syamsi. Atamani tulu'a syamsi, aku berangan terbitnya matahari. Lah, anna syamsa tuli'ah ini namanya masdar muawwal karena bisa dirubah menjadi masdar sharih. Ya. Semoga bisa difahami karena ini istilah-istilah baru muncul dalam pembahasan ini. Bagi yang sudah pernah belajar jauh, insya Allah tidak mengalami kesulitan. Bagi yang awal harus banyak menguasai istilah-istilah. Jadi kalau istilahnya yang ada pada nahwu dikuasai, ini sangat membantu. Kesulitan terjadi itu ketika istilah tidak dikuasai. Hebat? Baik. Apakah ada contoh yang lain? Ya, contohnya ya banyak. Seperti syahadat kita. Bagaimana syahadat kita? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu bisa diubah menjadi masdar muawwal, ikhwan. Coba kalian datangkan masdar muawwalnya ke masdar sari. Asyhadu wa asyhadu wa asyhadu apa? Anna Muhammadan Rasulullah. Perhatikan ada anna. Ini berarti apa? Isim anna. Betul? Ini khobar anna. Sesekat khobar anna. Paham? Lah. Jumlah ini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini bisa dibikin masdar atau ini dikatakan masdar muawwal, bisa dibawa ke masdar sharif. Mana yang bisa dibawa ke masdar sharif? Lafaz yang mana? Rasul. Rasul. Irasala yurasilu murasalatan wa risalah. Warisalah. Ras rasala yurasilu murasalatan warisalatan warisalatan. Paham? Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Paham? Risalah fi'al fi'alun fi'ala fi'alun fi'alani fi'alaini fi'alani fi'alatun. Itu kalau masdar kan demikian. Jelas ya? Fi'alun. Fi'alatun. Fi'alun itu mudzakkar. Fi'alatun untuk muannas. Risalun risalatun. Sehingga ketika wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti maknanya jadi apa? Wa asyhadu risalah. Rasulullah tidak apa? Risalah. Wa asyhadu risalata Muhammadin. Aku bersaksi risalahnya Muhammad. Jelas? Karena Rasul alaihi salatu wasallam diutus itu membawa risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan Rasulullah utusan Allah akan membawa risalahnya Allah. Tidak, aku bersaksi dengan risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang sudah bersaksi tentang kerisalahan Muhammad SAW, berarti dia harus benarkan semua apa yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi kalau orang sudah bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kok dia masih beramal tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, berarti dia belum bersaksi tentang risalahnya. Faham ya, Pak? Jadi orang yang sudah bersaksi tentang risalahnya beliau, berarti dia harus betul-betul benarkan semua risalahnya. Itu namanya orang bersaksi. Tapi kalau dia ingin coba-coba menambah amalan, dia belum bersaksi. Itu apa yang berdirinya? Wa asyhadu risalata Muhammad. Aku bersaksi dengan risalahnya Muhammad. Ini masdar muawwal, masdarun muawwalun ini apa? Masdar sharif, masdarun sharihun. Baik. Jadi sudah contoh ya. Jadi di lafaz ini atau contoh untuk masdar ini istilah masdar termasuk banyak berpikir ya. Karena istilah-istilah baru banyak yang muncul. Namun insyaallah ya, walaupun baru belajar, nanti ketika masuk bab berikutnya ini akan lebih bisa terkuasai insyaallah. Yang penting pesan saya, belajarnya itu jangan ketika sedang belajar pagi hari ini terus setelah itu ditutup, besok belajar baru dibuka pagi harinya, tutup lagi, besok belajar baru dibuka. Itu nanti akan mengalami kesulitan. Kesulitannya itu bagi diri sendiri, ya gitu. Tapi ketika jauh-jauh sudah dihafal, dipahami, kemudian kalau tidak paham bertanya, insya Allah nanti akan mengalami kemajuan bismillah. Jelas sudah ya? Ya. Jadi untuk yang Rasulullah, untuk dibawa kemana ini fil madhi mudhari' dan masdarnya, nah ini memang harus sudah pernah belajar tasrifan, ya, belajar ilmu sorof. Ilmu sorofnya ini yang untuk risalah, ini sudah mazid ya, untuk kelas 1 ini belum sampai mazid. Nah, intinya harus bersabar kalau belum sampai babnya. Insyaallah yang sampai babnya mudah. Yang penting wa asyhadu risalata Muhammadin, itu saja. Ya. Jadi dari Rasulullah nanti jadi wa asyhadu risalata Muhammadin. Sama seperti ini, yang diambil thali'ah. Atamani ana syamsa thali'atun menjadi atamani tulu'ash syamsi. Yang diambil thali'ah, yang diambil lafaz rasulnya. Jelas? Isim apa tadi namanya? Isim mushtaq. Ya, isim yang terpecah. Ya, dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar. Masdar, isim fa'il, ini nanti masuk di dalamnya. Isim fa'il adalah isim mushtaq. Tip, kita ada pertanyaan ini? Kalau tidak kita cukupkan saja dulu biar. Tip. Kenapa Muhammadin? Tip. Kenapa Muhammadin sama seperti atamani tulu asyamsi? Kenapa asyamsi? Kenapa Muhammadin? Ini yang disilahkan dengan mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Jadi susunannya risalatan Muhammadin. Ini susunannya adalah tersusun dari ini risalah namanya mudhaf. Muhammadi ini namanya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih hukumnya harus majrur. Mudhafun ilaih hukumnya harus majrur. Nah, karena isim mufrad majrurnya dengan kasroh sehingga menjadi risalata Muhammadi. Sama seperti ini. Adamani tulu'a syamsi. Kenapa asyamsi? Tulu'a sebagai mudhaf, asyamsi sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih dukun majrur, karena isim mufrad majrurnya dengan kasroh sehingga asyamsi. Las taibarakallah. Itu kuncinya di situ ya. Mudhafun ilaih itu harus majrur. Nanti tinggal lihat ini kata dari isim mufrad, musanna atau jamak, ini sudah semua ya. Tinggal tanda i'rabnya nanti apa. Isim mufrad majrurnya dengan kasroh. Ini semuanya harus cepat ya. Harus cepat. Maksud saya ketika isim mufrad raf marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasroh, ini sudah harus dikeluarkan dengan cepat, jangan berpikir lagi. Kalau masih berpikir lagi, berarti itu belum hafal dengan baik. Nah, ini kita pelankan. Jadi mudhafun ilaih itu harus majrur, majrurnya isim mufrad itu dengan kasrah. Bagi yang sudah belajar itu tidak boleh berpikir, sudah langsung ketika dikatakan isim mufrad makhluk dengan, jangan berpikir makhluk dengan, kalau masih berpikir berarti harus mengulangnya lebih banyak. Adapun bagi yang belum belajar, tekniknya seperti tadi. Yang penting diingat, mudhofun ilaih itu adalah majrur. Begitu. Majrurnya isim mufrad itu dengan kasrah. Begitu saja. Bisa? Karena nanti kita akan sampai babnya ya, tentang masalah ini. Oke, ada soal lagi? Yang masih merasa kesulitan? Kesulitannya saya tahu sebetulnya yang ada pada kalian, karena kurangnya menguasai istilah. Ya, kurangnya menguasai istilah. Kenapa? Karena belajarnya cuma ketika lagi belajar. Ini terkhusus bagi santri ya. Karena santri itu sudah melewati pelajaran muyasar, sudah melalui pelajaran soroh. Kalau ini dijelaskan untuk mengalami kesulitan, belajar harus ditingkatkan. Mengulang-ulangnya harus ditingkatkan. Porsi bermainnya kalian dikurangi. Paham ya? Dikurangi. Ngobrol-ngobrolnya dikurangi. Males-malesnya dibuang. Kalau males bukan dikurangi, dibuang. Nah, bermainnya dikurangi, ngobrol-ngobrolnya dikurangi, males-malesnya di buang. Kalau malasnya dikurangi masih ada malas berarti. Tapi malasnya dibuang. Kalau penyakit ini sudah diobati, insya Allah kalian akan semangat di dalam belajar. Betul? Barakallahu fikum jami'an. Kita cukup dulu ya untuk bagi ini, berarti melanjutkan masdar muawal dari isim, anna isim dan khobarnya. Isim anna dan khobar. Amin. Allahu ta'ala al-biswab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.